أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan bab 205, anjuran sholat witir dan merupakan sunnah mu'akkadah, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat, bahkan beliau sangat menekankan dengan mengatakan, ya ahlul Qur'an, ya ahlul Qur'an, wahai ahlul Qur'an, solatlah witir. Ini menunjukkan bahwa solat witir lebih tinggi kedudukannya dari solat tahajud. Oleh karena itu, ketika dirasa tidak sanggup bangun malam karena lelah misalnya, solatlah witir sebelum tidur. Kita lanjutkan 1133. 1133. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah dia berkata, min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min bimakna fi. Di setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat witir. Min awwalil lail. Kadang beliau lakukan di awal malam. Di awal malam habis isya. Wa min awsatiha. Wa min awsatihi, atau di tengah malam antara maghrib dengan subuh dibagi dua. Kalau di kita mungkin sekitar jam 12-an. Wa min akhirihi, dan kadang-kadang di akhir malam. Di akhir malam berarti menjelang subuh. 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum subuh, akhir malam, sepertiga malam yang akhir. Wantaha witruhu ila sahar. Akhir-akhir witir beliau itu waktu sahur. Waktu sahur dengan waktu witir sama, karena tidak ada jeda, hampir-hampir tidak ada jeda antara sahur Nabi dengan subuh. Begitu selesai suapan terakhir atau minum terakhir, maka datang waktu subuh. Dan ini sebaik-baik sahur. Bahkan kadang-kadang belum berakhir sahur, masih sesuap, dua suap, kok terdengar subuh, maka teruskan. Ini perintah Nabi langsung pada Umar. Ketika Umar masih beberapa suap lagi, terdengar azan subuh, Nabi mengatakan, teruskan. Begitu juga witir. Akhir witir berarti datang waktu subuh. Maka beliau katakan, jika kalian khawatir waktu subuh tiba, fa'autiru biwahidah. Solatlah witir satu rakaat saja. Ini menunjukkan bahwa jumlah rakaat solat tidak perlu kita niatkan. Yang perlu kita niatkan adalah jenis solat. Mau solat witir, apa mau solat tahajud, apa mau qobliyah subuh, apa mau tahiyatul masjid, itu harus kita niatkan. Adapun berapa rakaat solat kita Tidak perlu. Kalau maghrib, ya otomatis 3. Kalau isya, ya otomatis 4. Kalau kita qasar, ya otomatis 2. Ya. Yeah. Kita niat sholat qasar di perjalanan, enggak taunya imam kita ini tidak qasar 4 rakaat, ya kita lanjutkan. Ya. Yeah. Kita beranggapan bahwa sholat ini tamam, sempurna, 4 rakaat. Enggak taunya imam sholat qasar, kebetulan kita sedang safar, ya sudah 2. Kita sholat witir, mungkin ada niat 3 rakaat, tiba-tiba terdengar adzan ketika sujud pertama, ya sudah. 1 rakaat saja. Berdasarkan sabda Nabi, jika khawatir subuh tiba, witirlah 1 rakaat. Ah, ini waktu-waktu witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Yang pertama, al-witru yajuzu fi ayyi waqtin min al-lail. Salat witir itu boleh kapan saja. Yang penting malam. Tentu ada tambahan habis isya. Karena habis maghrib adalah malam. Tapi tentu tidak ada riwayat dari Nabi habis maghrib. Ya. Yeah. Jadi perlu dibatasi lagi, malam dimulai habis isya, bukan habis maghrib. Karena habis maghrib tidak ada contoh Nabi dan para sahabat sholat witir. Padahal maghrib datang kan malam. Fa'atimus siyam ila lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Yang dimaksud sampai maghrib. Ya. Yeah. Al-witru la yakunu fin nahar. Salat witir tidak boleh dilakukan di siang hari dan tidak ada dan bid'ah tentunya. 1134 1134 Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Ij'alu akhira salatikum bil-lail witran. Jadikan akhir salat malam kalian itu ganjil, witir. Berarti ini yang terbaik. Salat witir yang terbaik adalah di akhir malam atau menjelang subuh sebagai penutup salat malam. Maka ada perintah khusus di sini. Fikul hadis muttafaqun alaih, fikul hadis yustahabbu an yaj'ala al-musalli akhira salatihi bil-lail witran. Disukai bagi orang yang salat malam untuk mengakhiri salat malamnya itu dengan witir, dengan ganjil. Dan jika sudah witir sebelum tidur dan dia tidak salat witir lagi sebelum subuh, tidak masalah. Tidak berdosa. Yang kedua, za'ama ba'duhum annal amra lil wujub. Sebagian mereka, sebagian ulama ya, bukan orang-orang awam saya kira, sebagian ulama beranggapan bahwa perintah di sini adalah wajib. Mengikuti hukum asal perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Berarti sholat witir wajib. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Sebagaimana sholat Eid wajib karena memang diperintah. Sebagaimana sholat tahiyatul masjid wajib karena memang ada perintah. Betulkah? Wa ta'aqqaba bi anna salatal laili laysat wajibatan fakadha akhiruhu wa anna al-asla adamul wujub hatta yakuma daliluhu. Tapi karena ada dalil lain yang justru melupakan asal daripada sholat wajib, yaitu lima waktu, berdasarkan riwayat adanya seseorang yang baru saja masuk Islam, baca syahadat, lalu dia bertanya kepada Nabi, setelah aku baca syahadat, aku harus melakukan apa? Nabi menjawab, sholat lima waktu. Hanya sholat lima waktu ya Rasul? Iya. Kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat yang mustahab. Berarti di luar yang lima waktu tidak wajib. Oleh karena itu, perintah Nabi kepada seseorang untuk sholat tahiyatul masjid, perintah Nabi kepada seseorang untuk sholat witir, perintah Nabi kepada kaum muslimin untuk sholat Id, ini terkait dengan hadis tadi, bahwa yang wajib adalah lima waktu. 1135. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awtiru qabla an tusbihu. Salatlah witir sebelum subuh. Salatlah witir sebelum subuh. Berarti tidak sah ketika kita lakukan setelah terbit fajar. Setelah subuh. Kecuali tidak ada waktu. Ini kembali kepada kaidah hukum salat sunat, bahkan salat wajib, bahkan seluruh ibadah. Ketika kita tidak sempat melakukannya di waktunya, maka boleh kita lakukan kemudian. Nabi pernah salat subuh padahal matahari sudah tinggi. Kenapa? Kesiangan. Sepulang dari perang. Nabi juga pernah sholat ba'diyah duhur habis asar, sebelum maghrib. Ya, karena kesibukan beliau. Mengambil dalil dari sini, maka disimpulkan bahwa ketika kita tertinggal melakukan ibadah kita, yang wajib, yang sunat, boleh kita lakukan ketika waktunya telah lewat. Ya, dan ini berhubungan dengan kesibukan. Sibuk yang tidak mungkin bisa kita hindari. Tidur, ketiduran, lupa. Ya. Bukan kemampuan. Bukan kemampuan. Ketika tanggal 10 Dzulhijjah kita belum mampu beli kambing. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah kita belum beli kambing. Enggak mampu. Enggak ada uang. Tiba-tiba tanggal 20 Dzulhijjah kita ada rezeki, dapat uang. Mampu untuk beli 2 kambing, 3 kambing. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Tidak boleh, ini tidak berhubungan dengan kemampuan. Yeah. Ketika anak kita, bayi kita lahir 7 hari, kita tidak sanggup membeli kambing. Kemudian ketika umur setahun sanggup, apakah akikah? Tidak. Yeah. Ini berhubungan dengan kemampuan. Jangan dipaksakan. Ini kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya kaum muslimin. Ya, jadi khusus untuk sesuatu yang sifatnya repot, kita tidak bisa tinggalkan, ketiduran, ya, bukan masalah kemampuan. Seribu seratus tiga puluh enam. Fawaidnya tidak kita baca karena fawaidnya sama dengan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil-lail. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Ini agak aneh, ya, ucapan siapa ini, ya, anna nabiyya kana yusalli salatahu bil lail. Jelas ini ucapan Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kalimat berikutnya, dan dia, dianya di sini laki apa perempuan? Perempuan, dia kan, bukan hua. Berarti Aisyah, enggak mungkin Rasulullah kan? Dan dia, berarti ini bukan ucapan Aisyah. Ya. Mungkin ini ucapan perawi setelah Aisyah. Ya. Beliau tidak menyebutkan perawi setelah Aisyah di sini siapa? Banyak sekali tabi'in yang meriwayatkan dari Aisyah. Dan yang paling banyak adalah Urwah. Urwah bin Zubair. Keponakannya. Mahram, ya. Mahram dengan Aisyah, Urwah. Anaknya Asma. Banyak sekali hadis-hadis Aisyah diriwayatkan oleh Urwah. Urwah bin Zubair. Adiknya Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Ajjad bin Yusuf. Perawi setelah Aisyah, mungkin Urwah atau yang lain, mengatakan wahiya mu'taridatun. Waktu itu Aisyah ada atau tidur baina yadaihi, tepat di depan Rasul yang sedang salat. Jadi Nabi salat di depan Nabi, tepat di depan Nabi, Aisyah tidur. Diriwayatkan ketika Nabi mau sujud, Nabi mencolek kakiku, menoel kakiku agar kakiku tarik, ya, buat apa? Buat sujud. Ya. Saking sempitnya tempat beliau, jadi untuk sujud saja mesti mengganggu kaki Aisyah yang tidur itu. Ketika selesai sujud, aku selonjorkan lagi. Ya. Mau sujud di toel lagi. Ya. Dan dohirnya kaki, betul-betul kaki Aisyah tersentuh. Ya. Ini sekaligus dalil bahwa bersentuhan antara laki dan perempuan, antara suami, istri, abang dengan adik, laki perempuan tidak membatalkan wudu. Fa'idha bakiyal witru, apabila tinggal solat witir. Solat tahajudnya sudah selesai, tinggal solat witirnya. Mungkin 10 menit, 15 menit sebelum datang waktu subuh. Ai qodoha, Rasul membangunkan Aisyah. Kalau yang meriwayatkan Aisyah langsung, Rasul membangunkan aku. Fa'autharat, lalu Aisyah solat witir. Ini pun dalil tambahan bahwa solat witir lebih tinggi dari solat tahajud. Untuk tahajudnya Aisyah tidak dibangunkan, begitu witir dibangunkan. Ini lebih besar. Dan tidak ada paksaan dari Nabi, tidak ada kekerasan dari Nabi, tidak ada tekanan dari Nabi. Artinya kalau Aisyah mau sholat, enggak, ya sudah. Karena tidak wajib. Beda kalau sholat subuh, sholat duhur, dan seterusnya. Maka dalam hal ini, ketika Nabi memuji sebuah keluarga suami istri yang adz-dzakirin wadz-dzakirat, yaitu ketika bangun malam, suaminya bangun duluan, maka dia sholat malam, dia membangunkan istrinya untuk sholat. Kalau sulit bangun, diperciki. Diperciki dengan air. Biasanya dengan dipercikin dia lebih mudah bangun. Ya, lebih mudah kalau dengan omongan atau disenggol dan seterusnya. Ada terusannya sabda Nabi ini? Tidak ada. Nabi enggak bilang kalau dipercikin enggak bangun, cari segayung. Ah, enggak ada. Segayung enggak bangun, seember. Enggak ada. Percikin selesai. Jadi kalau dipercikin masih enggak bangun, sudah. Sudah. Karena tidak wajib. Ya. Yeah. Begitu juga kalau istri bangun duluan, dia bangunkan suaminya, diajak salat malam, tidak mau dipercikan air sampai di situ. Maka jika dipercikan masih tidak bangun, sudah. Ini tidak wajib. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, ayah terhadap anak, seperti itu. Tidak boleh ada paksaan. Ya, nanti anak-anak kita ini jadi berat, jadi tidak menyukai, dari benci kepada ibadah, kepada ilmu, kepada pelajaran, ketika kita paksa. Kan Allah Maha tahu. Allah saja tidak memaksa. Maka jangan paksa anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak wajib. Kita contohkan, kita ajak, kita himbau. Enggak mau sudah. Tidak berdosa. Beda dengan sholat lima waktu. 10 tahun tidak mau sholat, dipukul. Fadribuhunna inda asyrin. Karena wajib. Ya. Ini pentingnya ilmu fikih. Yang dengan ilmu fikih ini kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Lihat sebagian torekot-torekot sufiah yang tidak memperdulikan ilmu fikih. Dia tidak peduli mau wajib, mau tidak wajib, yang penting ini perintah Allah. Yeah. Maka kerusakan demi kerusakan terjadi. Yeah. Dia tekankan bahwa dia marah melihat anaknya tidak zikir. Ya, tidak mengamalkan zikir sekian ratus kali, sekian ribu kali. Ini rusak. Ya. Nabi saja tidak memaksa ketika Aisyah tidak bangun untuk sholat malam. Rawahu Muslim, Fikul Hadis. جواز اعتراض المرأة أمام الرجل في صلاته إذا ضاق المكان وأن هذا لا يبطل الصلاة. Bolehnya seorang wanita berada di depan seorang laki-laki yang sedang sholat. Ini boleh, ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat? Apa? Lewat. Kan beda lewat dengan diam, beda. Lewat dengan diam, beda. Oleh karena itu, Aisyah sempat kaget mendengar hadis Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lain-lain yang mengatakan bahwa yang membatalkan sholat seseorang ada tiga. Orang sholat bisa batal sholatnya kalau dilewati tiga hal. Apa? Anjing hitam, keledai, satu lagi, wanita yang sudah haid, wanita dewasa. Aisyah sempat kaget. Gitu. Karena Aisyah tentu belum dengar hadis ini. Kan Nabi bersabda itu kan tidak selamanya di depan Aisyah. Iya kan? Nah, bisa saja Aisyah tidak dengar hadis ini. Nabi sudah wafat, Ibnu Umar, Abu Hurairah menyampaikan hadis ini sampai ke telinga Aisyah. Aisyah sempat kaget dengan mengatakan, aku berada di depan Nabi. Nabi sedang sholat. Nah, para ulama menjamak dua dalil ini dengan mengatakan, yang membatalkan adalah lewat. Adapun duduk di depannya tidak membatalkan sholat. Ya, yeah. Dan lewat itu pun kalau tidak ada sutra, kalau ada sutra ya tidak batal. Di depan kita sholat, kita taruh sesuatu sebagai sutra, apa tiang, apa-apa, kemudian wanita atau anjing hitam lewat di depan tiang ini, ya tentu tidak membatalkan sholat kita. Al-mururu huwa alladhi yaqta'u as-salah wal-i'tiradu ghairul murur. Yang membatalkan sholat adalah lewat. Tiga hal tadi lewat, batal sholatnya. Sholatnya siapa? Sholatnya laki-laki? Ah, tentu tidak, semua. Semua. Ya. Yeah. Bukan kalau perempuan, lewat di depannya perempuan, enggak batal. Ya tentu tidak. Kan umum, laki perempuan sama saja. Nabi mengatakan, jika seseorang sholat, seseorang itu siapa? Mau laki mau perempuan. Itu batal kalau dilewati tiga hal tadi. Ya. Yeah. Bukan bermakna kalau perempuan yang sholat akan batal kalau dilewati laki-laki. Ini pemahaman yang aneh. Ya. Kalau perempuan yang sholat, kalau laki-laki yang sholat akan batal dilewati oleh perempuan. Ya. Ini aneh. Mau laki mau perempuan kalau dilewati oleh tiga hal tadi. Tiga hal tadi batal. Sholatnya siapa? Muslim. Laki dan perempuan. Wal i'tiradu ghairul murur, duduk atau berdiri atau berbaring atau apapun itu bukan lewat, maka tidak membatalkan sholat. Jawazu ittikhadir rajuli al-jalisa sutratan. Idza lam yaral mar'u ma yaj'aluhu sutratan lahu. Bolehnya seseorang menjadikan orang yang sedang duduk sebagai sutra apabila dia tidak menemukan sesuatu sebagai sutra. Tiang tidak ada, tembok tidak ada, sesuatu tidak ada, maka boleh dia menjadikan orang yang sedang duduk. Ya, yeah. Sebagian sahabat minta izin, berikanlah punggungmu. Ya, yeah. Yang terakhir istihbabun ayyuqidhur rajulu ahla baitihi li salatil lail wa yahudduhum ala dhalik. Disukai bagi seorang laki-laki untuk membangunkan anggota keluarganya untuk sholat malam. Dan menyemangati mereka untuk sholat malam. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر bersegeralah witir ketika mendekati subuh. Saya terjemahkan dengan bebas. Kalau sudah mendekati subuh, bersegeralah sholat witir. Ya. Yeah. Karena sekali lagi sholat witir yang terbaik adalah di akhirnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Fi kull hadits al-hathu 'ala al-mubadarati ila salatil witri qabla as-subhi. وذلك بتوقعه قبل دخول وقته. Anjuran untuk bersegera salat witir sebelum subuh. Jangan sampai terlewat, jangan sampai keburu salat subuh, keburu azan subuh. 1138. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل Barang siapa khawatir tidak bisa bangun malam, bangun di akhir malam, sepertiga malam yang akhir, falyutir awwalahu, maka sholatlah witir di awalnya. Berarti habis isya. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh Muawiyah. Waktu itu pernah kita bahas. Muawiyah sering sholat witir habis isya. Habis ba'diyah isya. Bahkan dilakukan di masjid. Sebagian orang yang tidak faham mencela Muawiyah. Kok ibadahnya begini? Udah sholat witir di masjid. Setelah sholat ba'diyah isya. Muawiyah dibela oleh Ibnu Abbas. Tentu kaum muslimin siqah dengan Ibnu Abbas. Justru Ibnu Abbas memuji Muawiyah ketika salat witir satu rakaat dilakukan di masjid. Bahwa ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah para sahabat. Semuanya ahli ibadah seperti Ibnu Umar, seperti Abu Darda, seperti Abdullah bin Amr bin As. Tidak. Ada yang ahli ibadah, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis. Keutamaan sahabat sendiri-sendiri. Beda dengan Nabi, beliau yang nomor satu. Yang paling tahu tentang fikih Rasulullah, yang paling tahu tentang tafsir Rasulullah, yang paling banyak ibadahnya Rasulullah, yang paling ahli ibadah Rasulullah, yang paling dermawan Rasulullah. Adapun para sahabat tidak. Keutamaan mereka masing-masing. Jika seseorang khawatir tidak bisa bangun malam, maka sholatlah witir di awal malam. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu. Tapi barang siapa yang yakin bahwa dia akan bangun malam, falyutir akhiral lail, maka sholatlah witir di akhir malam, di sepertiga malam yang akhir menjelang subuh. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun. Karena sholat di akhir malam, sholat menjelang subuh, itu disaksikan. Ini berbeda dengan berjamaah sholat subuh. Sama-sama disaksikan ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ayat Al-Quran, surat Al-Isra. Bahwa sholat berjamaah subuh disaksikan. Apakah sama dengan ini? Beda. Beda ya. Beda apanya? Beda yang menyaksikan. Kalau berjamaah sholat subuh, siapa yang menyaksikan? Dua rombongan malaikat. Dua kelompok malaikat. Yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam belum naik. Kan sebentar lagi siang, mestinya kan naik kan. Tapi belum naik. Malaikat siang sudah turun. Bertemu kan di sholat subuh. Gitu. Tentu tidak usah kita pertanyakan ini sholat subuh yang di mana nih? Di Surabaya apa di Jakarta? Kan beda ya. Malaikatnya yang mana? Enggak kejangkau oleh akal pikiran kita. Karena akal kita terlalu minim. Istilah kita terlalu jadul lah ya. Ini terlalu canggih malaikat itu. Kan beda-beda. Di kita dengan sholat subuh di Saudi kan beda. Berapa? 4 jam ya kan? Ini malaikat yang mana ini? Bingung kan? Enggak kejangkau akal kita. Ini hal yang gaib. Hal yang gaib tidak akan terjangkau oleh akal pikiran kita, logika kita. Oleh karena itu iman. Imani ketika kita sedang berjamaah sholat subuh, kita sedang disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Berbeda dengan malaikat yang menyaksikan sholat witir ini. Di akhir malam ini, menjelang subuh ini, malaikat siapa? Al-Muqarrabun. Malaikat Al-Muqarrabun. Ya. Al-Muqarrabun mansub marfu'nya. Mansubnya atau majrurnya Al-Muqarrabin. Ya, sama dengan Al-Mu'minun, marfu'nya kan? Mansubnya atau majrurnya Al-Mu'minin. Al-Mu'minun, Al-Mu'minin, Al-Muslimun, Al-Muslimin. Nah, ini Al-Muqarrabun. Bisa Al-Muqarrabun, bisa Al-Muqarrabin. Beda. Beda malaikat. Wadhalika afdol. Ini lebih mulia. Ini lebih utama. Solat witir di akhir malam menjelang subuh. Ini lebih utama. Rawahu Muslim. Fikul hadis. Yajuzu iqa'u salatil layli fi awalihi wa akhirihi. Bolehnya salat malam di awal dan boleh juga di akhir. Boleh juga di pertengahan. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan, sama. Nabi pernah mencontohkan setelah Isya. Nabi pernah mencotok ini di bulan Ramadan ya, salat berjamaah yang akhirnya terkenal dengan salat tarawih. Di zaman Nabi tidak masyhur istilah tarawih. Istilah salat tarawih tidak masyhur di zaman Nabi. Ya, salat malam saja. Khusus di bulan Ramadan itu dilakukan dengan berjamaah ditentukan. Adapun di luar bulan Ramadan tidak boleh ditentukan. Boleh berjamaah, tapi tidak boleh ditentukan. Ya, apa istilahnya, spontan saja. Adapun ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, imamnya, maka ini beda. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 3 fawaid lagi. Man khasyya alla yakuma min akhiril layli fa yustahabbu lahu iqa'u salatil witri fi awwalihi. Barang siapa yang khawatir tidak sanggup bangun di akhir malam, maka disunahkan salat witir di awal malam sebelum tidur. Man ghalaba ala dhannihi an yakuma akhir al-layl fa yustahabbu lahu ta'khiru salatil witri ila akhirih. Barang siapa yang yakin bahwa nanti di akhir malam bisa bangun, maka disunahkan dia mengakhirkan salat witir menjelang subuh. Wa dhalika afdal. Ini lebih afdal. Maka ketika Nabi bertanya kepada Umar yang selalu sholat witir setelah sholat tahajud, maka Nabi mengatakan, engkau tepat waktu, waktunya tepat afdol. Tapi Nabi tidak mencela ketika beliau tahu bahwa Abu Bakar sebelum tidur, malah memuji Abu Bakar sebagai orang yang hati-hati. Yang terakhir, bayanu fadli salatil layl wa annaha tashhaduha al malaikatul muqarrabun. Menerangkan tentang keutamaan salat malam dan bahwa salat malam tersebut disaksikan oleh para malaikat al muqarrabun. Ya. Yeah. Selesai pembahasan tentang sholat witir. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang sholat duha. Kita bersoal jawab. Bolehkah akikah lebih dari 7 hari karena tidak ada kemampuan? Tadi sudah dibahas ya. Tidak boleh. Karena Nabi mencontohkan hari ke-7. Adapun riwayat hari ke-14, hari ke-21 ini didhaifkan oleh para a'immah ahlul hadis. Apalagi hari yang ke-1 tahun, 2 tahun dan seterusnya ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kalau terlewat solat malam, bolehkah diqadha pada pagi harinya? Iya, seperti yang tadi kita bahas. Di setelah waktu itu lewat, kita boleh melakukan saat kita ada keluangan waktu. Wabil khusus ibadah malam, solat malam dilakukan di waktu duha sebelum duhur. Kalau yang lewat di depan orang solat itu laki-laki, apakah membatalkan solat? Tidak, yang membatalkan cuma 3 tadi. Tetapi tetap kita tidak boleh membiarkannya. Kalau dia mau lewat tepat di depan kita, sedangkan sutroh sudah ada, maka harus kita cegah. Harus kita cegah betul-betul serius mencegahnya. Sampai ada kalimat fal yuqatilhu. Diperangi, maksudnya betul-betul ditahan, kita tidak boleh ngalah. Ya. Yeah. Bahkan Nabi sedang sholat memakai sutroh, ada kambing yang mau lewat di depan antara beliau dengan sutroh, maka beliau halang-halangi. Kambing, ya, apalagi manusia, apalagi anak-anak, tentu harus lebih dihalangi. Yang sanggup kita halangi, kambing, kucing, ya. Tapi kalau yang sulit, kayak semut gitu, sulit ya. Nah, tentu enggak, ya. Yang kelihatan lah, kambing, kucing, dan lain-lain. Apakah dalam madhab Maliki daging anjing itu halal? Kita beragama tidak bermadhab ya. Kita bermadhab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apapun yang diucapkan oleh Imam Maliki, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hambali, kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah tentu kita tolak. Apa yang diucapkan oleh siapapun, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Dan begini manhaj, begini kita belajar. Dan tidak boleh kita fanatik madhab. Bahkan seluruh imam madhab mengharamkan kaum muslimin mengikuti madhabnya. Seluruh imam madhab mengajak kaum muslimin hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Dengan bahasa yang berbeda-beda. Intinya, ikutilah sunnah Nabi. Yang sangat terkenal ucapan Imam Syafi'i, kullu ma qultu wa sahal hadith, fakhudhu bil hadith wa la tuqalliduhu. Setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkan ucapanku. Ambil hadis yang sahih. Rasulullah mengakikahi diri beliau sendiri. Apakah ini bisa diikuti umatnya? Tidak. Yang pertama, riwayat ini didhaifkan oleh para a'immah. Yang kedua, seandainya riwayat ini sahih, apakah otomatis itu sunnah? Belum tentu. Kita lihat dulu para sahabat. Kalau ini bagian dari syariat, sunnah Nabi, tentu para sahabat berbondong-bondong. Mana mungkin hanya Nabi yang melakukan. Mana ada sunnah Nabi tidak dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair. Ternyata tidak ada. Enggak ada riwayat Abu Bakar mengakikahi diri beliau setelah dewasa. Umar, Utsman, Ali, ya, Zubair, Talha, Rahman bin Auf, Abu Hurairah mengakikahi diri mereka setelah dewasa, tidak ada. Itu seandainya hadis itu sahih. Ya. Jadi akikah sudah dibatasi oleh Nabi yaumus sabi'ah, di hari ke-7. Apa hukum undangan walimah dari seorang kawan lewat WhatsApp? Ini kan sarana saja ya. Intinya bahwa mengundang itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa langsung, bisa lewat siapapun. Intinya dia mengundang. Ketika mengundang dan kita tahu kalau diundang, tentu wajib datang. Dan tidak ada halangan ya. Apakah boleh sholat suruk dilakukan di tempat yang berbeda dari sholat subuh? Boleh saja. Cuman istilah sholat suruk ini tidak tepat ya. Sholat suruk atau sholat isyrok. Yang tepat adalah sholat duha yang awal. Sholat duha yang awal. Boleh saja. Tapi tentang keutamaan seperti haji dan umrah disyaratkan di masjid itu. Dalam sholat qiyamul lail haruskah ada jeda atau dilangsungkan setelah 2 rakaat salam? Tidak ada anjuran untuk harus ada jeda dengan zikir. Jelas tidak ada zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in menamakan qiyamul lail berjamaah di bulan Ramadan itu sebagai tarawih. Apa arti tarawih? Dari kata raha, ya, santai, istirahat santai. Artinya setelah 2 rakaat itu nyender, ya, ngobrol sebentar mungkin, santai saja. Ya ngapain buru-buru mau kemana? Ya, kalau kita mungkin ngopi dulu, ya kan? Nah, nyantai aja. Mau kemana buru-buru? Ya, sampai teriak-teriak buru-buru mau kemana? Kan malam, gitu. Kalau buru-buru ya, silakan ngapain dulu? Ya, nah, maka kan ratusan ayat yang dibaca itu, yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dan tidak lihat-lihat. Mau ada orang tua, mau anak-anak, enggak lihat-lihat. Karena apa? Karena enggak wajib. Kalau anak-anak, orang tua yang enggak kuat, ya udah enggak usah ikut. Kan enggak wajib. Beda dengan sholat isya, sholat subuh. Mu'ad bin Jabal lumayan panjang, enggak terlalu panjang seperti yang lain. Marah Nabi. Marah. Terlalu panjang. Nah, ini kan tidak wajib. Apakah batas karpet yang ada di masjid dapat dijadikan sutra? Tidak bisa. Tidak bisa. Sutra itu harus sesuatu yang meninggi, ya. Bukan garis. Apakah mengajarkan ilmu-ilmu dunia seperti komputer termasuk dalam amal jariah? Tergantung niatnya. Ya. Kan umumnya ilmu dunia kita ajarkan karena bayaran, gaji, ya kan? Dan itu kan tidak tercela, memang seperti itu. Mengajar matematika, bahasa Inggris, bayarannya sekian, itu memang tidak tercela, memang umum. Ya kan? Beda dengan ilmu syar'i, ilmu fikih, ilmu tentang salat, ini kan tidak mencari bayaran. Ya. Yeah. Siapa yang ingin salat seperti cara salat Nabi, kursus sama saya, ya. Yeah. Sampai selesai seperti salat Nabi, ya. Yeah. 5 juta misalnya. Nah, ini kan enggak urufnya seperti itu. Ya. Yeah. Sekira kita mendengarnya malu, ya, Maka kalau ada ngaji-ngaji bayar, ya, mendengarnya malu. Iya kan? Kalau dunia enggak malu, memang dunia untuk mencari dunia. Iya kan? Maka tercela, ya. Tercela. Ngaji pakai bayar. Nah, mereka berkilah, kan tempatnya di hotel. Hotel kan bayar, kamarnya mahal, makanannya juga enak, ya, mahal. Nah, kita nanya lagi, emang udah enggak ada masjid? Nah, masjid-masjid udah enggak ada, udah enggak boleh di masjid. Ya. Kenapa mesti di hotel-hotel? Ya. Pertanyaan ini enggak bisa dijawab. Ya, kalau mau jujur jawabnya ya UUD, ya kan? Nah, kalau mau jujur, apalagi? Apalagi, ya? Apalagi? Mereka berkilah, ini itu, ya. Apalagi kalau jawabannya ini memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya yang enggak mau atau belum biasa duduk di masjid. Mereka memang selama ini selalu di hotel-hotel mewah. Ini lebih memalukan lagi. Lebih tercela lagi. Bahkan yang ditegur pertama kali oleh Allah prinsip seperti ini, siapa yang ditegur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy, saat beliau bersama dengan Ibnu Mas'ud, Khabbab bin Arad, Bilal, Amr bin Yasir, para budak orang-orang miskin. Datang pembesar Quraisy, Maya, Muhammad, kami mau dengar ceramahmu, nasihatmu. Tapi tolong singkirkan orang-orang ini. Beri kami waktu khusus. Ah, lihat. Enggak biasa dengan orang-orang miskin, para budak. Maka ingin diberi waktu khusus. Nabi mau mengiyakan. Nabi mau mengiyakan, bukan beliau silau dengan kekayaan pembesar Quraisy, bukan. Tapi beliau ingin yang dapat hidayah jangan hanya orang-orang miskin. Orang kaya juga pantas kan dapat hidayah. Mulia tentu niat beliau. Mau diiyakan. Nabi belum menjawab iya, langsung ditegur beliau. Ya, wala ta'du aynaka anhum. Ya, wala tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina. Dalam surat Al-Kahfi kan? Jangan engkau ikuti orang-orang yang sudah kami palingkan hatinya itu. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang miskin itu. Jangan pisahkan dirimu dari orang-orang miskin itu. Nah, maka salah satu cara dakwah yang tercela di dalam Islam, memberi kesempatan kepada orang-orang kaya secara khusus dengan membayar itu. Ya. Kecuali ilmu dunia, terserah. Ya. Oleh karena itu kalau ilmu dunia berharap amal jariah, ya tentu tidak ada tarif, tidak ada bayaran. Ini kan langka, ya kan? Dan memang sulit karena mencari dunia, belajar dunia memang untuk mencari ilmu apa dunia, bayaran. Ya. Setelah salat witir di awal waktu, ternyata di akhir malam sudah bangun. Apakah boleh salat tahajud? Boleh, enggak masalah. Enggak masalah. Sebagaimana Abu Bakar tadi. Tapi jangan salat witir lagi. Cukup sekali saja. Apakah boleh puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Ini butuh dalil. Ini butuh dalil, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 terus puasa, ini butuh dalil. Sedangkan dalil yang ada adalah memperbanyak kebaikan di situ. Ya. Adapun dalil khusus puasa, yaitu tanggal 9 hari Arafah. Mana yang lebih utama antara kurban dan akikah? Kalau satu-satu, maka kita kembali kepada sabda Nabi. Bahwa tidak ada amal yang lebih disukai, kecuali amal kebaikan di hari-hari seperti ini. Nabi sabdakan ketika beliau berada di tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka tidak ada amalan kebaikan yang lebih disukai oleh Allah selain kebaikan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad? Apakah kalah pula? Nabi menjawab, iya. Walaupun jihad fi sabilillah masih kalah dengan amalan-amalan ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali orang yang berjihad membawa hartanya, membawa nyawanya tentunya. Lalu dua-duanya tidak pulang. Hartanya tidak pulang, habis untuk berjihad, nyawanya juga tidak pulang, artinya dia gugur syahid. Nah, baru ini menyamai atau mengalahkan. Selagi dia masih pulang, belum bisa menyamai. Nah, apa puncaknya? Ya, kurban itu. Ini puncaknya. Ya, nah, sebelumnya ada puasa, ada zikir, ada wirid, ada sholat, ada memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Bolehkah sholat tahajud atau witir berjamaah dengan istri? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh ditentukan tempatnya. Di masjid anu, imamnya fulan. Ya tanggal sekian. Ini bid'ah. Kecuali di bulan Ramadan. Dan ini boleh dilazimkan. Ini boleh dilazimkan. Nah tentu pasti akan berhenti. Ya wanita jelas kan haid. Laki-laki mungkin safar, mungkin sakit. Ya. Oleh karena itu tidak usah kita memberikan jeda. Ya. Untuk malam ini enggak usah, jangan apa terlalu sering. Enggak ada kaidah seperti itu, tidak ada. Ya, tidak usah diniati seperti itu pasti. Kita safar, kita sakit, kita kesiangan, pasti. Bagaimana jika anak-anak yang belum balik lewat di depan orang yang sedang sholat? Apakah harus? Iya, harus dicegah. Tadi kan kambing. Contoh dari Nabi, kambing. Tetap beliau halangi. Bagaimana anak-anak? Iya. Tentu kedudukan anak-anak lebih tinggi dari kambing. Harus dihalangi. Apakah dalam sholat berjamaah makmum bergerak setelah ucapan Allahu Akbar dari imam berakhir? Iya. Iya. Allahu Akbar. Ah, baru bergerak. Mengambil dalil bahwa para sahabat mengatakan kami belum bergerak untuk sujud sebelum kami saksikan Nabi betul-betul sudah sujud. Maka jika imam takbirnya terlalu panjang, Allahu Akbar, ya sampai selesai. Walaupun ini tidak disunahkan oleh Nabi. Tidak ada riwayat Nabi membaca takbir terlalu panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama saja. Mau dari rukuk ke i'tidal, mau dari i'tidal ke sujud, mau dari sujud ke berdiri, sama saja. Tidak ada riwayat yang membedakan. Ya. Lebih utama mana, sholat witir sebelum subuh atau sholat sunnah fajar? Barangkali si penanya enggak tahu bahwa waktunya beda. Kenapa ditanyakan lebih utama yang mana? Kan waktunya beda. Sholat witir dilakukan sebelum azan subuh. Sholat sunat fajar setelah azan subuh. Karena nama lain dari sholat sunat fajar adalah qobliyah subuh. Nah, banyak saudara-saudara kita tidak faham. Dikiranya sholat sunat fajar ini beda. Dilakukan sebelum azan subuh. Ini sangat keliru. Keliru sekali. Yang benar bahwa sholat sunat fajar adalah qobliyah subuh itu. Karena sholat fajar adalah sholat subuh. Salat fajar adalah salat subuh. Maka antum bisa lihat di beberapa jadwal misalnya, atau mungkin di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kan ada jadwal waktu salat tuh. Ya, subuh jam duhur jam sekian, duhur asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, terus fajar jam sekian. Maksudnya subuh. Fajar dengan subuh itu sama. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, bacaan fajar. Maksudnya bacaan di waktu subuh, maksudnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Berarti salat fajar adalah salat subuh. Salat sunat fajar adalah qobliyah subuh. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi lebih baik dari dunia seisinya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.